kita hanya manusia, tempatnya segala dosa. Tiada yang sempurna, tiada yang sempurna. Hanya karena Dia, hanyalah untuk Dia kita saling mencinta. Kini saatnya kita kembali. Silaturahmi, silaturahmi. Marilah kita semua saling maaf memaafkan. Hanya karena Dia, hanyalah untuk Dia.